Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa bermajlis kembali di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi syar'i. Dan di malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wa Dawa, atau disebut juga dengan kitab Al-Jawabu Syafi an Su'ali Nam Al-Dawai, taib. Al-Jawabu Kafi. Al-Jawab Al-Kafi Li-Jawabi Liman Sa'ala Ani Dawai Syafi. Lil-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu Ta'ala. Kita sampai pada pasal Al-Farku Baina Husni Dhan Wal-Ghurur, pasal tentang perbedaan antara husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ghurur, dan terperdaya, tertipu. Qala rahimallahu taala, wa qad tabayyana al farqu baina husnidzanni wal ghururi. Dan sungguh telah dijelaskan di pertemuan-pertemuan, di pasal, di bab-bab sebelumnya, perbedaan antara husnudzan, berbaik sangka, dan al-ghurur, terperdaya, tertipu. Wa anna husnadh-dhanni in hamala 'alal 'amali. Wa hassi 'alayhi, atau wahassa 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahihun. Bahwasanya husnudzan itu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membawa seseorang untuk melakukan amalan. Ini perbedaannya. Bahwasanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa seseorang kepada sebuah amalan, melakukan amalan. Wa hasa alaihi, dan memotivasi, mendorong seseorang untuk melakukan amalan. Wa saqa ilaihi, dan akan menggiring seseorang untuk melakukan amalan tersebut. Fahuwa sahihun, maka inilah husnudzan yang benar. Inilah berbaik sangka yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang itu berbaik sangka kepada Allah, kemudian diiringi dengan amalan, Allah akan mengampuni saya, Allah akan menolong saya, Allah akan memberikan jalan keluar kepada saya dari permasalahan-permasalahan saya, Allah akan demikian, Allah pasti akan demikian. Nah, berbaik sangka yang seperti ini akan menjadikan seseorang itu melakukan amalan, mendorong seseorang untuk beramal, dan menggiring seseorang untuk melakukan amalan saleh. Itu namanya berbaik sangka yang benar. وإن دعا إلى البطالة والإنهماك في المعاصي فهو غرور. Tetapi kalau dia punya perasaan seperti itu, Allah akan mengampuni saya akan tidak berbuat syirik, Allah akan memberikan jalan keluar kepada saya akan terus berdoa, saya kan orangnya berdoa terus, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada saya, Allah akan demikian. Perasaan kita memiliki perasaan seperti itu. Tetapi kalau perasaan seperti itu ternyata menjadikan kita untuk bitalah, berani berbuat kemaksiatan, perasaan yang kita miliki yang demikian tadi itu, yang kita sangka itu kan berbaik sangka kepada Allah, saya berbaik sangka kepada Allah lah, Allah pasti akan menolong saya, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari permasalahan saya, Allah pasti akan mengampuni saya. Tetapi kalau perasaan-perasaan seperti itu ternyata menyeru kepada kita untuk bitalah, untuk berani melakukan kemaksiatan, wal inhimaki, dan terjerumus ke dalam kemaksiatan, fahuwa ghururun, maka itulah yang namanya tertipu, terperdaya, bukan namanya husnudzan. Kalau yang namanya husnudzan dengan perasaan-perasaan itu tadi menjadikan kita itu beramal, memotivasi kita untuk melakukan amalan dan menggiring kita untuk melakukan amalan, itu betul baru namanya husnudzan. Tetapi kalau perasaan-perasaan itu tadi ternyata justru menjadikan kita berani melakukan kemaksiatan, menimbulkan keberanian melakukan kemaksiatan, Allah nanti juga Allah akan mengampuni, Allah pasti akan mengampuni saya, amalan soleh saya kan banyak, ta'awun saya, sedekah saya, ini saya. Nah, menjadikan kita berani untuk melakukan kemaksiatan dan terjerumus di dalamnya, dalam kemaksiatan tersebut, fahuwa ghururun, maka itulah yang namanya ghurur, ketertipuan, keterperdayaan, tertipu dengan keadaan kita, tertipu dengan diri kita. Dan itu adalah sebab terbesar dari kebinasaan seorang hamba, manakala dia sudah tertipu dengan keadaannya, dirinya sendiri. Wa husnul dhanni huwa ar-raja'u. Husnul dhan, berbaik sangka itu adalah harapan. Maka berbaik sangka itu adalah harapan, raja. Faman kana raja'uhu hadiyan lahu ila ta'ati wa zajiran lahu 'anil ma'siyati fahuwa raja'un sahihun. Maka barang siapa yang harapannya, pengharapannya itu pengharapan yang kemudian menunjuki dia, membimbing dia kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka itulah pengharapan yang benar. Harapan yang benar itu adalah harapan yang kemudian membimbing orang yang punya harapan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wazajiran, dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah pengharapan yang benar. Wa man kanat bitalatuhu raja'an wa raja'uhu bitalatan wa tafriitan fa huwa al-maghruru. Maka barang siapa yang keberanian dia untuk melakukan kemaksiatan itu sebuah pengharapan, berani dia melakukan kemaksiatan, menjadi sebuah harapan dia. Tunggu suasana sepi, tunggu gak ada orang, tunggu punya ini, tunggu punya itu, saya akan melakukan demikian dan demikian. Nah, kalau keberanian dia melakukan kemaksiatan itu sebuah pengharapan, waraja'uhu bitalatan wa tafriqan, maka jadilah, maka jadilah pengharapan dia itu menjadi sebuah kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan namanya pengharapan yang benar. Jadilah harapan terbesar dia itu menjadi sebuah keberanian untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Harapan dia itu. Nah, tidak ada orang yang tahu. Tayyib. Tidak demikian dan demikian. Menjadi berani untuk melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafriqan, dan menjadi sebuah kelalaian. Naam. Fahuwa al-maghrur, maka itulah yang namanya orang itu tertipu. Terperdaya. Saya kan salafi. Kemaksiatan kan tidak menggugurkan tauhid. Maka keberanian melakukan kemaksiatan, nah, menjadi sebuah harapan pada dirinya. Jadi cita-citanya itu adalah dia melakukan kemaksiatan, berani melakukan kemaksiatan. Nunggu, itu tadi, suasana sepi. Nah, kalau punya HP, nunggu punya pulsa, punya paket data untuk melakukan kemaksiatan, waliyadu billah. Maka itulah yang namanya orang-orang yang tertipu dan terperdaya dengan keadaan dirinya. Dan itu kita katakan tadi sebab terbesar kebinasaan seorang hamba. Walau anna rajulan, yang dia sangka tadi husnudzan, kan begitu. Nanti Allah kan mengampuni saya, nanti kan juga datang waktunya, demikian, demikian, dan demikian. Itu namanya bukan berbaik sangka kepada Allah, tetapi itu namanya adalah al-ghurur, keterperdayaan, ketertipuan kita terhadap keadaan diri kita. Kemudian beliau rahimahullahu taala memberikan permisalan, walau anna rajulan kanat lahu ardan yu'ammilu ay ya'uda 'alayhi min maghliha ma yanfa'uhu fa ahmalaha wa lam yabdurha wa lam yahrusha atau wa lam yabdarha ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث ما يأتي من نعم من غير حرث وبذر atau bisa juga ini sebagai fiil ya ما يأتي من غير atau من طيب min ghairi harthin wa badrin wa saqiyin. Wa ta'ahada al-arda la'addahu an-nasu min asfahi sufahai. Beliau rahimahullahu ta'ala memberikan permisalan, walau anna rajulan, kalau ada seseorang, kalau seseorang kanat lahu ardun, dia memiliki sawah, memiliki pekarangan misalnya. Yu'amilu an ya'uda 'alaihi min maghliha ma yanfa'uhu, dan dia berharap, memiliki angan-angan sawah dia, nah, akan memberikan manfaat untuk dirinya tanpa dia tanami. Bisa difahami? Seseorang punya sawah, tapi dia mengharapkan manfaat hasil dari sawah itu, tapi dia tidak menanami sawahnya. Fa'ahmalaha, maka dia membiarkan sawah tersebut, biarkan sudah. Walam yabdurha, walam yahrusha, tidak dibajak, tidak ditanamin. Nah, tetapi dia berbaik sangka, wahasuna dhannuhu, tetapi dia memiliki persangkaan baik menurutnya. Biannahu ya'ti min maghliha, bahwasanya sawah ini tadi akan mendatangkan hasil manfaat untuk dirinya, tapi dia lalaikan, dia biarkan. Ma ya'ti min ghairi harthin wa badrin wa saqiyin. Atau ma ya'ti man harasa, boleh juga yang khairnya dibuang, wa badara wa saqa wa ta'ahada al-ardha. Sawah ini akan mendatangkan hasil sebagaimana hasil dari sawah yang diairi, dibajak, ditanami, dijaga. Suf la'addahu an-nasu min asfahi sufaha, niscaya orang-orang itu akan menganggap dia itu termasuk golongan orang yang paling bodoh. Orang yang paling bodoh. Nah, bagaimana bisa sama orang yang menjaga diri dari kemaksiatan, bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, senantiasa betul-betul menjaga batasan-batasan Allah, kemudian sama dengan orang-orang yang lalai, tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, tidak bersemangat di dalam talabul ilmi, tidak bersemangat di dalam melakukan amalan saleh. Kemudian dia mengatakan buahnya akan sama dengan orang-orang yang tadi kita sebutkan, golongan yang pertama. Niscaya akan disebut sebagai orang yang paling bodoh yang demikian. Nah, wakadzalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu, bi ayyaji'ahu waladun min ghairi jima'in aw yasira a'lamu ahli zamanihi min ghairi talabin lil ilmi wa hirsin tamin 'alayhi wa amsali dhalik. Demikian pula kalau ada orang yang memiliki persangkaan baik menurutnya, bahwasanya dia akan memiliki anak tapi tanpa berhubungan dengan istrinya, tanpa menikah, atau dia akan menjadi seorang yang alim di zamannya tanpa menuntut ilmu dan bersemangat dengan semangat yang benar dan yang semisalnya, maka tentu orang-orang akan menganggapnya sebagai orang yang paling bodoh. Tidak meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan, tidak berhenti dari kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, tetapi dia menyangka, memiliki prasangka, perasaan baik, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya yang lalu, Allah akan menuntun keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tetapi dia tidak meninggalkan kemaksiatan, tapi dia tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Tayyib, maka itu namanya orang yang tertipu, ikhwani. Karena kalau dia disebut sebagai orang yang memiliki prasangka yang baik kepada Allah, prasangka yang baik itu akan membawa dirinya untuk melakukan amalan saleh. Prasangka yang baik itu akan menggiring dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan dan yang seterusnya. Itu baru namanya husnul dzan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan anna 'inda dhanni 'abdi aku itu berdasarkan prasangka dari hambaku. Taib, dengan prasangka yang benar tentunya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, falahu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sangkakan. Tentu prasangka yang baik dengan kaidah yang benar yang tadi kita sebutkan. Kalau dia memiliki prasangka yang buruk kepada Allah, maka dia juga akan mendapatkan apa yang dia prasangkakan. Fakadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil 'ula wan 'aimil muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa billahi taufiq. Demikian pula barang siapa yang dia berprasangka baik kepada Allah dan kuat pengharapannya itu, nah, untuk mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi, tetapi tanpa melakukan ketaatan kepada Allah dan tanpa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka niscaya manusia pun akan menganggapnya sebagai orang yang paling bodoh. Nah, menginginkan syurga Allah, menginginkan derajat yang tinggi, tetapi tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah begitu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau kita hanya mengandalkan amalan-amalan kita, tidak akan bisa selamat kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harusnya membuat kita semakin khawatir dan takut. Kalau kita hanya mengandalkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, ta'awun kita, ketahuilah itu semua tidak akan bisa semata-mata dengan itu menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jal. Tidak akan bisa. Tidak juga kita, tidak juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semata-mata adalah karena rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa seseorang yang telah melakukan amalan, Allah memerintahkan sholat, dia mengamalkan sholat, Allah memerintahkan puasa Ramadan, misalnya dia buat puasa di bulan Ramadan, tetapi kok amalan-amalan ini tidak bisa menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah bahwasanya kita tidak akan bisa, bagaimanapun keadaan kita, ma balagha, tidak akan kita itu bisa sampai pada derajat melakukan amalan itu dengan sempurna, enggak akan bisa. Setinggi apapun ilmu kita, setakwa apapunlah keadaan kita, kita tidak akan bisa mencapai derajat orang yang melakukan amalan sesuai persis dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan ada taksir, akan ada kekurangan, ketidaksempurnaan. Nah, diantara rahmat Allah itu adalah manakala Allah memberikan ampunan kepada kita terkait amalan kita yang tidak sempurna itu tadi. Bisa difahami ya ikhwan? Tayyib. Sholat kita, sholat lima waktu, sahih sholat kita lima waktu. Tetapi sholat lima waktu kita, apa kita bisa kerjakan 100 mi'ah bil mi'ah, 100% sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam? Tidak ada bisa. Pasti ada taksir, ada khalal, nah, ada ketidaksempurnaan, ada kekurangan. Seluruh perkara tersebut padahal itu kewajiban kita. Nah, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat demikian, illa yataghammadiyan Allah birahmatihi wa fadlin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala meliputi aku dengan kasih sayangnya dan keutamaannya. Tatkala beliau mengkabarkan kepada para sahabat bahwasanya kalian itu tidak akan bisa selamat semata-mata mengandalkan amalan kalian. Pada sahabat jauh dibanding kita. Maka dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala maksudnya dengan rahmat Allah kita hanya bisa masuk ke dalam surga. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah memberikan ampunan dari ketidaksempurnaan kita melakukan amalan-amalan itu tadi. Salat yang tidak sempurna, zakat yang tidak sempurna, infak yang tidak sempurna, ta'awun yang tidak sempurna, alal birri wa taqwa. Nah, mendidik keluarga yang tidak sempurna, mendidik anak-anak yang tidak sempurna, mendidik diri kita sendiri terkadang juga yang tidak sempurna, Allah berikan maghfirah, Allah berikan ampunan. Nah, Allah ampuni. Taib. Maka seseorang bisa masuk ke dalam surga semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan itu hanya sebagai sebab. Nah, hanya sebagai sebab. Maknanya kalau seseorang ingin masuk ke dalam surga ya harus menempuh sebab, kan begitu? Nah. Tetapi tatkala dia telah menempuh sebab, belum ada jaminan. Belum ada jaminan, tetapi sebab itu harus ditempuh, harus dijalani, begitu. Tayyib, hanya salah satu dari sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena amalannya. Makanya ini untuk mengkompromikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman udkhulu aljannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan sebab apa-apa yang dahulu kalian amalkan, kalian kerjakan. Hanya sebab. Bukan sebagai iwat, bukan sebagai tukar pengganti begitu. Tidak, hanya sebab. Ini yang harus kita fahami. Ba, huruf ba, huruf jar di situ, ba di situ maknanya bukan sebagai iwat, tetapi ba-nya sebagai bab sababiyah. Nah, dengan bi. Maknanya kalau seseorang itu sholat ini itu diganti dengan surga, iwat, ditukar dengan surga, tidak, bukan. Tetapi ba di dalam ayat itu maknanya dengan sholat, dengan ini, dengan itu sebagai sebab, salah satu sebab seseorang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini semakin memberikan rasa takut, khawatir kepada masing-masing kita ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, menjaga diri kita, menjaga pandangan kita, lisan kita, perilaku kita, nah, dari perkara-perkara yang tidak semestinya untuk kita lakukan. Waqad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Lihat sifatnya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, sifatnya seperti ini. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah bukan orang-orang yang tidur, nah, banyak makan, banyak tertawa, hidup berkecukupan, taib, rahah, nyaman kehidupannya, tidak. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakikat hijrah, wal muhajir man hajara. Seorang yang dikatakan berhijrah itu adalah secara hakiki orang-orang yang dia berpindah an maksiatilah, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah secara bahasa maknanya adalah al-intiqal, berpindah. Al-intiqal min baladi syirkin ila baladi tauhid. Nah, berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju kepada negeri yang penuh dengan tauhid, negeri yang tauhid, namanya juga berhijrah. Taib. Dan secara hakikat berhijrah itu maknanya adalah dia berhijrah, berpindah dari yang sebelumnya nah, melakukan kejelekan, kemaksiatan kepada Allah, dia berpindah melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka itu berhijrah, wajahadu dan berjihad. Berjihad. Dalam hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid yang sejati itu adalah orang-orang yang mereka menundukkan jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan bersama dengan orang lain, dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan keramaian. Betul-betul dia tundukkan dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kelapangan, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan tertimpa begitu banyak masalah. Dia tundukkan jiwanya, dia tundukkan dirinya untuk terus menerus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mujahid, itu seorang mujahid yang sejati kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka perhatikan kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadihi ta'at. Maka perhatikan bagaimana orang-orang ini menjadikan pengharapan dia dengan diiringi melakukan ketaatan-ketaatan yang seperti ini. Pengharapan dia akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia iringi dengan mendatangkan ketaatan-ketaatan. Berhijrah, berjihad. Nah. Fata'ammal, perhatikan. Pengharapan yang benar itu akan diiringi dengan amalan-amalan ketaatan. Mengharapkan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, itu akan diiringi dengan ketaatan. Menempatkan kepada pendidikan yang tepat, dipilihkan pengajarnya, diberikan buku-buku pengajaran yang benar. Nah, itu namanya pengharapan yang betul. Raja'un sahihun. Nah, dipilihkan teman bergaulnya. Itu sebab. Kalau kita menempuh sebab itu saja, belum tentu kok anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Sahih? Nah, belum tentu. Itu hanya sebab. Lebih-lebih lagi yang tidak menempuh sebab. Dengan doa, subhanallah. Fata'ammal, kata beliau, maka perhatikan orang-orang yang memiliki pengharapan yang benar, maka dia akan mendatangkan, dia akan mengiringi dengan amalan-amalan ketaatan. Subhanallah. Kalal magrurun, tetapi orang-orang yang tertipu dan terperdaya itu akan mengatakan innal mufarritina wal mudayyi'ina li huquqillahi wal mu'attilina li awamirihi al baghina ala ibadihi al mutajarra'ina atau al mutajarri'ina ala maharimihi ulaika yarjuna rahmatallah. Orang-orang yang tertipu dan terperdaya justru akan membalik. Mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang yang lalai, orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menunda-nunda untuk melakukan, mengamalkan perintah Allah, orang-orang yang baghi, melampaui batas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Adapun orang-orang yang sudah salatnya baik, ngajinya rajin, ini itu, mereka enggak mengharapkan rahmat Allah, kata mereka. Al-maghrur. Taib. Sehingga apa? Sehingga mereka tenang dengan ibadahnya itu. Sholatnya sudah dianggap sebagai sholat yang paling bagus, taib, talabul ilminya sudah dianggap yang paling baik, niatnya dan lain sebagainya sudah. Padahal itulah sejatinya orang-orang yang tertipu. Nah, wasirul masalah, kata beliau rahimallahu taala menutup pembahasan ini. Innar raja'a wa husnul dhanni innama yakunu ma'al ityani bil asbab. Rahasia dari permasalahan ini antara husnul dhan, berbaik sangka, dan tertipu dengan keadaan dirinya, annar raja', bahwasanya yang namanya harapan, cita-cita, keinginan, nah, wa husnul dhan, dan berbaik sangka, innama yakunu ma'al ityani bil asbab, itu harus diiringi dengan menempuh sebab. Nah, harus diiringi dengan menempuh sebab. Allah akan mengampuni saya, tapi dia tidak mau sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin misalnya. Nah, sebab-sebab untuk supaya dia bisa salat bersama dengan kaum muslimin tidak dia tempuh, tetapi harapannya demikian. Itu namanya bukan harapan, tapi itu namanya angan-angan kosong, tertipu, terperdaya. Misalnya, taib, Allah akan menjaga harta saya, tapi dia tidak menunaikan zakat. Apakah zakat mal, apakah zakat perdagangan, atau zakat peternakan, atau zakat pertanian misalnya. Tapi dia harapannya Allah akan menjaga harta saya, menumbuh kembangkan harta saya misalnya. Taib. Dan yang lain sebagainya. Maka kata beliau rahimallahu taala, nah, kesimpulan rahasia dari pembahasan ini, bahwasanya harapan dan berbaik sangka kepada Allah harus diiringi dengan menempuh sebab. Allati iktadatha hikmatullahi fi syar'ihi wa qadarihi wa thawabihi wa karamatihi. Yang itu, nah, merupakan konsekuensi tuntutan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya, dan kekuasaan Allah, dan pahala Allah, dan kemuliaannya. Nah, konsekuensinya adalah dengan menempuh sebab. Nah, kenapa kita harus menempuh sebab? Wong semua sudah ditakdirkan. Itu diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kandungan, konsekuensi dari hikmah Allah, adanya pahala, adanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya tatkala Nabi SAW mengkhabarkan kepada para sahabat bahwasanya masing-masing kita ini telah diciptakan, di mana tempat kembalinya nanti kita, di surga atau di neraka, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita enggak usah beramal. Nah, kalau seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, niscaya masing-masing kalian akan diberikan kemudahan, kemana kalian akan dikembalikan? Ini juga bukan semata-mata hadis yang begitu saja, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, menjadikan renungan kepada kita, kok kalau kita melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, kok rasanya jalannya mudah-mudah saja ya? Ada aja yang membuat mudah. Harusnya kan kita ya tanabbah, tersadarkan, ya Allah, jangan-jangan saya dikembalikan ke situ. Khawatir kan begitu. Tapi kenapa kalau saya ingin melakukan ketaatan, mau ikut daurah misalnya, kok ada aja yang membuat berat? Nah, yang pas acara inilah, itulah misal. Kalau saya mau melakukan ketaatan, ketaatan rasanya susah sekali. Jangan-jangan, nah, Allah tidak mengembalikan saya ke tempat ini misalnya, ke surga. Kan begitu harusnya. Nah, karena memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ucapan yang jawami'ul kalim. Ucapan yang ringkas tetapi maknanya sangat dalam, luas. Beramallah, seseorang akan dimudahkan. Kemana dia akan dikembalikan? Subhanallah. Introspeksi untuk kita, muhasabah. Kalau kita mendapati kemudahan-kemudahan tatkala kita akan menjalankan ketaatan, falyahmadillah, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, dan diiringi dengan istighfar. Apabila kita mendapati ternyata tatkala kita ingin melakukan kemaksiatan, keburukan, kok mudah jalannya, maka hendaklah kita segera rujuk, inabah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir dan takut, ragbah warahbah. Karena ini juga yang menentukan kesempurnaan penghambaan seorang hamba. Manakala kuatnya rasa takut dia dan kuatnya rasa mengharap dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan semakin menyempurnakan penghambaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayati al-'abdu biha thumma yuhsinu dhannuhu bi rabbihi wa yarjuhu alla yakilahu ilaiha wa yaj'alaha musilatan ila ma yanfa'uhu wa yasrifu 'amma yu'ariduhu wa yubtilu atharaha. Maka seorang hamba, dia akan melakukan sebab, akan menempuh sebab terlebih dahulu, baru kemudian dia berbaik sangka kepada Allah. Jangan dibalik. Seorang hamba itu, dia akan menempuh sebab-sebabnya dulu, baru kemudian dia akan berbaik sangka kepada Allah dan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan urusannya itu kepada dirinya sendiri. Nah, karena kalau sudah Allah tidak mau menolong hamba dan menyerahkan urusan itu hanya kepada hamba, niscaya tidak akan selesai. Perkara yang ringan jadi berat, perkara yang mudah jadi susah. Kapan? Manakala Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerahkan urusan tersebut hanya kepada hamba tersebut. Nah, sebaliknya, manakala Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dukungan, pertolongan kepada hamba tersebut, urusan yang berat menjadi ringan, urusan yang susah menjadi gampang. Orang lain melihat susah, kasihan dia, demikian, demikian, demikian. Orang lain melihat dia kasihan, tetapi yang menjalaninya, subhanallah, tersenyum, ringan, masih bisa demikian dan demikian. Kenapa? Allah menolongnya. Makanya Nabi SAW mengajarkan di antara doa yang kita baca di pagi hari dan di sore hari, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghitsu birahmatika, nah, birahmatika astaghitsu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Sisi pendalilannya, ya Allah, janganlah engkau membiarkan diriku lepas dari pertolonganmu sekejap mata pun. Maknanya, jangan biarkan aku mengurusi urusanku sendiri ya Allah, hanya mengandalkan otak, mengandalkan perhitungan dan perkiraan dia. Subhanallah. Tayyib. Ini yang kita minta, harapan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan urusan itu kepada kita semata. Wa yaj'alaha musilatan ila ma yanfa'uhu. Nah, dan kita berharap agar sebab yang ditempuh itu Allah jadikan sebagai musilatan, jalan yang akan menyampaikan kepada manfaat yang akan kita dapatkan. Ampunan Allah, pertolongan Allah, surga Allah. Sebab yang kita tempuh itu tadi, sholat kita, berbakti kita kepada kedua orang tua, tolabul ilmi, taklim kita, mengajar kita, ta'awun kita, dan lain sebagainya. Allah jadikan itu musilatan, jalan yang akan menyampaikan kepada apa yang kita harapkan manfaatnya. Wayasrifu, dan memalingkan dari apa-apa yang akan bisa menggugurkan apa yang kita inginkan. Surga Allah, ampunan Allah, rahmat Allah akan digugurkan. Nah, kita memohon agar sebab-sebab itu bisa, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari perkara-perkara yang bisa menggugurkan apa yang kita harapkan. Kemaksiatan Allah palingkan dari diri kita. Nah, yang asalnya merokoknya kuat jadi gampang meninggalkan merokok. Yang asalnya minum khamernya kuat jadi lepas dari minum khamer. Yang asalnya terkait dengan perkara-perkara yang di situ terdapat perjudian, mudah meninggalkannya. Yang asalnya di situ terdapat nam syahwat dengan wanita, mudah meninggalkannya. Kita kan mengharap itu dengan sebab yang kita tempuh, sholat kita, membaca Al-Quran kita. Rahasinya demikian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.